Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidatul Wasitiyah karya Al-Imam Syekh Al-Islam Al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Al-Harrani ibn Taimiyah rahimahullah. Berikutnya beliau rahimahullah menyebutkan tentang prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah yang lainnya di dalam bab akhlak. Beliau rahimahullah mengatakan, wa ya'muruna bil sabri 'indal bala wa syukri 'indar raha war ridha bi murril qada wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa ya'taqiduna ma'na qawli sallallahu alaihi wasallam akmarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Al-Sunnah wal Jamaah memerintahkan untuk bersabar ketika musibah diuji, ujian, bersyukur di saat lapang, wa ridha bi murril qada, memerintahkan untuk ridha dengan takdir yang pahit, ketetapan takdir yang pahit, wa yad'una ila makarimil akhlaq, dan Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan atau mengajak kepada makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal, akhlak yang luhur, yang mulia, dan amalan yang baik. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini kandungan makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, akmarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Seperti yang telah kita singgung di pertemuan sebelumnya, bahwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah membahas bab akhlak di dalam kitab-kitab akidah dan manhaj. Dikarenakan Ahlussunnah wal Jamaah memiliki prinsip di dalam bab akhlak yang berbeda dengan prinsip Ahlul Bid'ah, dan mereka, para ahlul bid'ah dengan berbagai golongannya yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah di dalam prinsip ini, prinsip bab akhlak, mereka secara umum terbagi menjadi dua macam seperti yang telah kita pelajari. Macam yang pertama adalah al-mufarritun, golongan-golongan yang menyepelekan, mengesampingkan, menggampangkan dan meremehkan bab akhlak. Di antara mereka adalah Ahlul Kalam dan Al-Falasifatul Islamiyun, para ahli filsafat yang menisbatkan diri kepada agama Islam. Ini orang-orang Muslim yang mereka adalah ahli filsafat. Mereka adalah orang-orang yang membicarakan tentang masalah ketuhanan. Seperti Ahlul Kalam, mereka menyibukkan diri dengan kalam, yakni permasalahan ketuhanan dan akidah, tetapi tidak dengan Al-Quran dan Hadis, tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadis, tetapi berdasarkan akal, membahas tentang masalah akidah dengan akal, Ahlul Kalam. Kemudian macam yang kedua adalah Al-Ghalun, golongan-golongan yang ghulu, melampaui batas di dalam bab akhlak, sampai mereka mengambil prinsip di dalam akhlak dari selain Al-Quran dan Hadis, sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Di antara mereka adalah As-Sufiyah atau Al-Mutasawwifah, yang muncul di pertengahan abad kedua Hijriyah. Telah kita pelajari awal mula kemunculan kelompok Al-Sufiyah ini, yaitu dikarenakan terpengaruh oleh orang-orang Nasara yang cenderung suka melakukan ar-rahbanah wal-uzlah. Ar-rahbanah kerahiban dan uzlah menyendiri, menjauh dari manusia. Maka banyak orang-orang jahil dari kalangan kaum muslimin di wilayah-wilayah pinggiran atau perbatasan yang terpengaruh oleh orang-orang Nasara tersebut, lambat laun menjadi suatu warna yang mewarnai mereka. Kemudian disebut dengan Sufiyah, dinisbatkan kepada As-Suf, bulu domba, menurut pendapat para ulama yang paling nampak tentang asal-usul penamaan As-Sufiyah. Karena ya, mereka suka memakai As-Suf, pakaian yang terbuat dari bulu domba. Namun di dalam perkembangannya, As-Sufiyah, Mutasawwifah, dan prinsip tasawuf ini terpengaruh oleh filsafat Yunani juga. Ya, jadi dalam perkembangannya, adapun kemunculannya terpengaruh oleh orang-orang Nasara, tetapi di dalam perkembangannya tasawuf, ilmu tasawuf, ya, juga menyerap filsafat Yunani. Ilmu filsafat Yunani. Ilmu filsafat Yunani telah kita pelajari, ada dua madrasah, ada dua jalan atau dua macam. Yang pertama adalah ilmu filsafat Yunani yang lebih membahas tentang masalah ilahiyah, ketuhanan, ya, dengan akal, ya, lebih mengedepankan akal atau cenderung lebih banyak membahas tentang rasio akal, menggunakan akal untuk mencapai al-hikmah. Ya, sebab memang makna falsafah pada asalnya adalah talabul hikmah, mencari hikmah, bagaimana cara mendapatkan hikmah. Maka ya, macam yang pertama ini dari ilmu filsafat Yunani adalah yang lebih mengedepankan akal, mencari hikmah itu dengan cara ya, akal. Kemudian mereka membahas masalah ketuhanan dan lain sebagainya. Kemudian macam yang kedua adalah filsafat Yunani yang lebih menitik beratkan pada sisi as-suluk, batin, akhlak, tingkah laku dan seterusnya. Macam yang pertama diserap oleh ahli kalam menjadi ilmu kalam. Dan macam yang kedua diserap ya, oleh orang-orang sufi dan menjadi bagian dari ilmu tasawuf. Ya. Kemudian sekali lagi Ahli Sunnah wal Jamaah membahas tentang bab akhlak. Membahas tentang bab akhlak. Dan mereka sangat mementingkan perkara akhlak. Menjelaskannya kepada umat dengan lisan dan tulisan. Awal mulanya, kenapa Ahlu Sunnah wal Jamaah terdorong untuk memperjelas bab akhlak kepada umat, ya, sampai menyebutkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip di dalam bab akhlak, prinsip-prinsip sunnah dalam bab akhlak. Di antara yang mendorong mereka, ya, menulis dan menjelaskan tentang itu adalah karena mereka melihat, ya, karena mereka melihat kelompok-kelompok yang keluar dari prinsip sunnah di dalam bab akhlak. Prinsip sunnah di dalam bab akhlak. Maka mereka menulis kitab-kitab dalam bab akhlak seperti kitab-kitab zuhud. Ya, az-zuhud. Kita mungkin melihat ada beberapa kitab az-zuhud yang ditulis oleh salaf. Kitab az-zuhdi. Demikian pula kitab-kitab Ar-Raqa'iq. Kitab Ar-Raqa'iq yang berkaitan dengan akhlak dan hati. Ya, Ar-Raqa'iq. Mereka menulis kitab-kitab semacam ini tujuannya adalah untuk membantah dua golongan manusia. Dua golongan manusia. Yang pertama adalah untuk membantah golongan yang melampaui batas di dalam bab akhlak dan meninggalkan sunnah, meninggalkan prinsip sunnah, yakni di dalam bab akhlak. Ya, bagaimana Nabi SAW berakhlak, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berakhlak. Mereka meninggalkan prinsip sunnah tersebut dan mengambil dari referensi yang lain, seperti orang-orang sufiyah dan yang lain. Kemudian jenis manusia yang kedua adalah orang-orang yang nadharu dunya wa akhadhu bil aqliyat wa nasu yaumal hisab, yaitu orang-orang yang terlalu condong kepada dunia dan mereka mengedepankan rasio atau akal serta melupakan yaumal hisab, hari kiamat, hari hisab. Ya. Jadi mereka lebih condong kepada duniawi. Untuk apa berakhlak? Ya, akhlak secara ya berakhlak, beretika itu secara rasio saja, enggak usah berlebihan, harus begini, harus begitu. Ya. Dan mereka melupakan ya tentang akan terjadinya yaumul hisab. Maka dibantah oleh para ulama salaf dengan menulis kitab-kitab zuhud dan kitab-kitab ar-raqa'iq untuk membantah jenis yang pertama dan yang kedua. Di antara mereka yang ya melampaui batas di dalam bab akhlak hingga mengambil prinsip dari referensi selain sunnah adalah Al-Ghazali. Adalah Al-Ghazali. Di dalam kitab-kitab yang dia tulis, dia banyak menyelisihi tariqah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di dalam menetapkan akhlak, prinsip berakhlak. Ya, demikian pula guru-guru Al-Ghazali seperti itu juga. Ya. Hanya saja Al-Ghazali ya cukup parah di dalam hal ini. Maka pembahasan tentang akhlak, tentang zuhud, tentang raqa'iq, hal-hal yang melembutkan hati ya itu bukanlah perkara sampingan yang boleh dikesampingkan dan diremehkan. Tidak ada satu bagian pun dari agama ini yang itu adalah perkara sampingan, perkara remeh. Semua bagian dari agama ini adalah perkara yang berat, perkara yang penting, semuanya penting. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu wahai Rasulullah qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Yani wahyu atau Al-Qur'an, yang diantaranya adalah akhlak. Yani semua bagian dari wahyu, Al-Qur'an, sunnah, bagian dari syariat ini semuanya adalah qaul tsaqil, perkataan yang berat. Tidak ada yang ringan, yang remeh. Kemudian penulis rahimahullah seperti tadi mengatakan ya'muruna bisabri 'indal bala. Ahlussunnah wal jamaah memerintahkan ya, memerintahkan untuk bersabar ketika ada bala, ujian, musibah. Kata ya'murun atau kalimat ya'murun, mereka memerintahkan. Memerintahkan siapa? Ya, mencakup dua pihak. Memerintahkan yang pertama diri mereka sendiri. Memerintahkan diri mereka sendiri. Sebab mereka tidak mungkin melupakan diri sendiri. Dan yang kedua, pihak yang kedua adalah memerintahkan orang lain. Ya'murun, ya'ni ya'muruna anfusahum wa ya'muruna ghairahum. Memerintahkan diri mereka sendiri dan memerintahkan orang lain. Sehingga mereka tetap berusaha untuk berakhlakul karimah. Setelah itu mereka juga berusaha untuk mendakwahkan akhlakul karimah kepada manusia. Di antara yang diperintahkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab akhlak ini adalah as-sabr 'indal bala. Bersabar ketika ada bala, ujian, musibah. Naam. Al-bala seperti tadi maknanya sama dengan al-musibah. Ya. Bala yablu balaan, maknanya adalah asaba yusibu isabatan. Asaba yusibu isabatan, fahuwa musibah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Di awal ayat, Allah menyebutkan dengan ungkapan bala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, yani bala. Kemudian di awal-awal ayat yang berikutnya, Allah menyebutkan dengan istilah musibah. Alladzina idza asabathum musibah. Itu orang-orang yang ketika tertimpa musibah. Menunjukkan bahwa bala memiliki makna yang sama dengan musibah. As-sabr 'indal bala, bersabar ketika ada bala atau ujian. Ya. Apa maknanya? Dan sebelum itu, apa makna sabar itu sendiri? As-sabru secara bahasa di dalam bahasa Arab memiliki makna al-habsu, menahan. Sabar maknanya adalah al-habs, menahan. Naam. Apa yang ditahan? Terkait dengan apa yang ditahan ketika terjadi bala, maka ini masuk ke dalam pengertian sabar secara istilah. Pengertian sabar secara istilah yaitu habsun nafsi 'anit tasakhhuti bil qalbi awil lisani awil jawarihi. Habsun nafsi, menahan diri. Anit tasakhut, an at tasakhut, dari tasakhut. Tasakhut yakni murka, marah, keluh kesah, tidak terima. Menahan diri dari sikap marah, murka, tidak terima. Baik sikap itu ada pada qalbu, bil qalbi, awil lisani, atau pada lisan, ucapan, mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak terima, marah, murka. Kalau dengan qalbu, ya berarti keyakinan-keyakinan di dalam hati, ucapan-ucapan hati yang mengandung unsur tidak terima dan marah. Awil jawarihi, atau pada anggota tubuh, tangan melakukan perbuatan yang mengungkapkan kemarahan, kemurkaan, tidak terima. Kaki juga demikian, dan anggota tubuh yang lain. Ini pengertian as-sabr, yaitu habsun nafsi anit tasakhuti bil qalbi abil lisani abil jawarih. Ini pengertian sabar indal bala, bersabar ketika ada musibah. Sekali lagi, ini pengertian sabar ketika ada musibah, menahan diri dari at-tasakhut, kemurkaan, kemarahan, baik pada qalbu, di dalam qalbu, atau pada lisan, ucapan lisan, atau pada anggota tubuh. Nah, kemudian bersabar indal bala ini mencakup dua macam bala. As-sabr indal bala mencakup dua macam bala. Yang pertama adalah as-sabr ala bala'id dunya. As-sabr ala bala'id dunya, bersabar menghadapi ujian di dalam perkara dunia. Ya, di dalam perkara duniawi. Maka bentuk sabarnya seperti tadi, menahan hati, lisan, dan anggota tubuh dari hal-hal yang mengandung unsur tasakhub, kemurkaan, kemarahan, dan tidak terima. Macam yang kedua adalah as-sabru ala bala'id din, bersabar menghadapi ujian di dalam beragama. Bersabar menghadapi ujian di dalam beragama. Maka bentuk sabarnya adalah dengan menahan diri, ya, hati, qalbu, lisan, dan anggota tubuh untuk tetap kokoh di atas agama, untuk tetap kokoh beragama, ya, tidak bergeser darinya. Ini sabar menghadapi bala'uddin, ujian di dalam beragama. Adapun yang pertama, ujian di dalam menghadapi atau bersabar dalam menghadapi ujian dalam perkara-perkara duniawi, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Ya, adapun macam yang kedua di dalam beragama, untuk tetap kokoh di atas akidah yang sahihah, tetap kokoh di atas manhaj as-sahih, tidak tergeser dengan berbagai macam syahwat, dan tidak tergeser dengan sebab asyubuhat, kuat, sabar. Nah, kemudian as-sabr, bersabar, ya, hukumnya adalah wajib dan memiliki keutamaan-keutamaan yang besar, manfaat yang besar. Seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-sabru dhiya'un." Ini manfaat yang pertama dari manfaat-manfaat as-sabr, kesabaran. "Was-sabru dhiya'un." Sabar itu adalah cahaya, sinar. Kata para ulama, dhiya, sabar, dhiya, cahaya, ya, yaitu cahaya yang memiliki sifat panas, seperti yang antum ketahui, namun itu bercahaya atau bersinar. Maka bersabar itu memang memiliki sifat panas dan pahit. Panas, pahit. Bersabar itu tidak enak. Yakni menjalani kesabaran itu panas dan tidak enak. Tetapi kesabaran itu sendiri dhiya, menyinari, yakni menyinari jalan kita. Dengan bersabar seseorang akan terbimbing. Berbeda halnya dengan orang yang mengerti berbagai macam ilmu, pengetahuan, mengerti berbagai macam teori-teori yang baik, namun tidak bersabar. Maka seperti orang yang berada dalam kegelapan tanpa bimbingan, padahal dia sudah tahu ilmunya. Na'udzubillah. Adapun orang yang bersabar, ya, maka dia akan diterangi jalannya. Dia akan melangkah dengan langkah-langkah yang tepat, yang benar, yang bijak. Kenapa? Karena as-sabr, was-sabru dhiya. Sabar itu adalah cahaya, walaupun panas. Kemudian manfaat lain dari bersabar, as-sabr, adalah al-ithabah. Bersabar menghadapi ujian, di antara manfaatnya yang kedua adalah al-ithabah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kesabarannya. Dan masih banyak manfaat-manfaat sabar yang lain, bisa antum lihat sendiri dalam keterangan-keterangan para ulama di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian terkait dengan mendapatkan pahala, ya, ketika menghadapi ujian, syaratnya, syarat mendapatkan pahala adalah al-sabr. Dia mendapatkan pahala menghadapi ujian jika dia bersabar. Maka jika dia tidak bersabar menghadapi bala, dia tidak mendapatkan pahala, thawab. Berbeda halnya dengan takfirus sayiat, digugurkannya dosa dengan sebab bala, musibah. Digugurkannya dosa dengan sebab musibah. Maka pendapat yang lebih nampak bahwa hal itu tidak disyariat, tidak disyaratkan adanya sabar. Yakni seseorang akan digugurkan dosa-dosanya dengan sebab musibah, terlepas dia bersabar atau tidak, karena dia telah mendapatkan pahitnya musibah. Karena dia telah mendapatkan pahitnya musibah, maka sebagian dari dosa-dosanya digugurkan. Sehingga mendapatkan pahala atau tidak, itu bergantung pada kesabaran, sabar atau tidak. Adapun dosa-dosanya digugurkan dengan sebab musibah, maka ya tidak harus atau tidak disyaratkan adanya kesabaran. Bisa jadi seorang tidak bersabar menghadapi ujian, tetapi dosa-dosanya atau sebagian dosanya digugurkan oleh Allah dengan sebab dia merasakan sakitnya, pahitnya penderitaan musibah. Kemudian di samping Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan untuk bersabar menghadapi musibah, mereka juga memerintahkan wasyukri inda raha, bersyukur di saat raha. Nah, raha, yeah, di antara maknanya adalah sa'atun fil 'aish wal amnu fil watan. Ini makna raha. Raha yaitu sa'atun fil 'aish, kelapangan hidup. Hidup yang lapang, berkecukupan, nyaman. Alhamdulillah. Dan yang kedua adalah al-amnu fil watan. Ya. keadaan aman dan tentram. Aman, keadaan yang aman dan tentram. Ini makna roha. Di antara makna roha adalah apa? Keadaan yang aman. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memerintahkan ya, agar manusia bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan kelapangan hidup dan ketika merasakan keamanan, ya, ketentraman, ya, di tanah air mereka, wilayah mereka, tempat tinggal mereka. Diterangkan oleh para ulama bahwa bersyukur, ya, bersyukur memiliki tiga rukun yang wajib. Bersyukur itu memiliki tiga rukun, tiga pilar yang wajib. Yang pertama adalah asyukru bil qalb, bersyukur dengan qalbu, dengan hati. Bersyukur dengan hati bentuknya yang pertama adalah mengakui bahwa itu adalah nikmat. Mengakui bahwa itu adalah nikmat, yakni dalam hati mengakui dan meyakini bahwa itu adalah nikmat. Menyadari bahwa itu nikmat. Ya, jangan sampai menganggap itu perkara biasa saja, bukan nikmat. Padahal sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala Dia berikan kepada kita. Yang kedua, meyakini bahwa nikmat tersebut ya, semata-mata karunia Allah. Semata-mata karunia pemberian Allah, bukan karena kita berhak mendapatkannya. Ya, bukan karena kita berhak mendapatkannya. Oh, saya memang pintar sehingga saya mendapatkan hal ini. Atau saya memang berhak, wajar saya untuk berhak, wajar untuk mendapatkan hal ini. Nah, tidak. Kemudian bentuk yang ketiga, bersyukur dengan hati adalah semakin mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala setiap mendapatkan nikmat. Ya, semakin mencintai dan mengagungkan Allah setiap kali mendapatkan nikmat. Rukun yang kedua adalah asyukru bil lisan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Di antara bentuknya yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Bentuk yang kedua adalah at-tahadduts bin ni'mah. Menyebut-nyebut nikmat tersebut. Sehingga tidak menyembunyikan nikmat itu. Menyebut-nyebut nikmat tersebut dan tidak menyembunyikannya. Sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat Rabbmu fahadith, maka sebut-sebutlah. Jangan ditutupi, jangan disembunyikan. Ya. Kecuali, ya, jika ada efek negatif, mafsadah, ketika kita menyebut nikmat-nikmat itu ya, di hadapan orang lain. Di antara mafsadahnya seperti hasad. Sekiranya dikhawatirkan menimbulkan hasad pada sebagian orang, maka jangan disebutkan. Jangan memudaratkan diri sendiri dan orang lain, menyebabkan orang lain hasad. Demikian pula seperti ya, al-huzn, kesedihan, membuat orang lain yang tidak mendapatkan nikmat itu bersedih, sehingga ada kesenjangan. Seperti menyebut nikmat harta benda di hadapan orang miskin, menyebutkan nikmat sehat di hadapan orang yang sakit-sakitan, yang mungkin saja menyebabkan dia bersedih. Kemudian rukun yang ketiga adalah asyukru bil jawarih, bersyukur dengan perbuatan anggota tubuh. Di antara bentuknya, yang pertama adalah tidak menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ini menggunakannya hanya untuk hal-hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk maksiat. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencakup hal yang wajib, sunnah, mubah, bukan untuk perkara yang haram. Bentuk yang kedua adalah mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan fungsinya. Mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh, fungsi dari al-ilm, ilmu adalah untuk diamalkan. Maka amalkanlah. Itu di antara bentuk mensyukuri nikmat ilmu. Nikmat makanan, fungsinya untuk dimakan, bukan untuk selain dimakan, dan seterusnya. Kemudian para ulama memperbincangkan sebetulnya mana yang lebih berat, bersabar ketika mendapatkan musibah ataukah bersyukur ketika mendapatkan nikmat raha. Mana yang lebih berat, as-sabr 'alal bala atau asyukru 'indar raha, bersabar menghadapi musibah atau bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan kelapangan? Mana yang lebih susah, bersyukur ataukah bersabar mensyukuri nikmat ataukah bersabar menghadapi musibah? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bersabar menghadapi musibah lebih berat. Ada yang mengatakan bersyukur mensyukuri nikmat ya, itu lebih berat. Ya. Dan pendapat yang lebih tepat adalah masing-masing ya, memiliki sisi beratnya. Ya, bersabar menghadapi musibah berat, bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan kelapangan juga berat. Ya. Ya, dan jangan dikira bahwa kita itu sudah bersyukur sebagaimana mestinya. Sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum kita syukuri sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiy syakur." Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sehingga jangan dianggap bahwa syukur itu mudah. Yang ada di dalam benak yang berat adalah bersabar, adapun syukur itu mudah. Nah, tidak seperti itu, bersyukur juga berat. Bahkan sebagian sahabat merasakan ketika mereka mendapatkan kehidupan yang lapang, kecukupan, ya, sepeninggal Rasulullah SAW di masa-masa Khulafa Ar-Rasyidin, mereka merasakan lebih berat untuk menghadapi kehidupan saat itu karena sulitnya bersyukur dibandingkan ketika mereka merasakan kesempitan hidup di masa Rasulullah SAW. Karena yang diperintahkan adalah bersabar, lebih mudah dibandingkan dengan berbagai nikmat yang mereka dapatkan di masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, meluasnya wilayah-wilayah Islam, dan mereka dituntut untuk mensyukuri semua nikmat itu. Sebagian sahabat mengungkapkan rasa beratnya, lebih berat karena harus bersyukur. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan waridha bimurril qadha, yakni al-sunnah wal jamaah juga memerintahkan untuk ridha dengan pahitnya ketetapan takdir atau ketetapan takdir yang pahit. Nah, disebutkan di sini ketika mendapatkan ketetapan takdir yang pahit atau musibah, disebutkan di sini ada dua sikap. Disebutkan dua sikap oleh penulis rahimahullah, yaitu apa? Al-sabr indal bala. Dan sikap yang kedua adalah ar-ridha bimurril qadha. Nah, ini sama saja murril qadha dan al-bala. Ya, intinya sama saja, ya, menghadapi ketetapan takdir yang pahit, musibah, bala, ujian. Ada sabar dan ada ridha. Naam. Namun perbedaannya adalah ar-ridha a'la min as-sabr. Ridha ridha dengan musibah, ridha dengan takdir yang pahit itu lebih tinggi derajatnya daripada sabar, sabar. Sabar menghadapi musibah, takdir yang pahit. Sebab as-sabr, ya, as-sabr bentuknya adalah seseorang menahan, ya, adalah menahan dirinya walaupun hatinya belum sepenuhnya menerima. Hanya saja dia menahan agar tidak muncul hal-hal yang menunjukkan tasakhut, tapi tidak sepenuhnya menerima musibah tersebut. Masih terasa berat. Adapun ridha, maknanya adalah istislam. Benar-benar pasrah dan menerima, ya. Merasakan, mendapatkan musibah itu ataukah tidak sama saja, karena dia sudah ridha, istislam, menerima. Kalau sabar itu sebenarnya, walaupun nampaknya mungkin orangnya kok menerima, sebenarnya orangnya itu masih, ya, kurang menerima, ya, belum bisa benar-benar pasrah dan benar-benar menerima. Hanya saja dia berusaha agar tidak, ya, mengucapkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kemurkaan, kemarahan, at-tasakhub. Adapun ridha benar-benar istislam, menerima, sama saja mendapatkan musibah itu ataukah tidak mendapatkannya. Kemudian murrul qadha, mur seperti yang kita tahu artinya adalah pahit, dan al-qadha adalah ketetapan atau takdir. Murrul qadha yakni ketetapan takdir yang pahit, yang tidak, ya, enak, tidak sesuai dengan keinginan tabiat manusia. Ma la yulaim tabi'atal insan. Itulah murrul qadha. Ma la yulaim tabi'atal insan. Ketetapan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan tabiat manusia. Para ulama berbeda pendapat tentang perbedaan antara al-qadha dengan al-qadar. Sebab keduanya Ya, seringkali diartikan, dimaknai dengan arti yang sama itu takdir. Apa bedanya qadha dengan qadar? Para ulama berbeda pendapat tentang makna al-qadha dan al-qadar. Pendapat yang pertama mengatakan makna huma wahid. Qadha dan qadar maknanya sama. Ya. Yaitu ketetapan sebelum terjadinya dan pelaksanaan apa yang telah ditetapkan, terwujudnya apa yang telah ditetapkan. Ini ketetapan sebelum terjadinya di dalam ilmu Allah, di dalam Al-Lauhul Mahfuz, itu disebut qadha dan juga disebut qadar. Ketika sudah terjadi, itu juga disebut qadha dan juga disebut qadar. Sama saja. Tidak ada bedanya. Tidak ada perbedaan makna antara dua istilah ini. Pendapat yang kedua mengatakan al-qadar, qadar adalah ketetapan sebelum terjadinya. Adapun al-qadha adalah pelaksanaan apa yang telah ditetapkan. Jadi sebelum terjadi itu masih dinamakan qadar. Ya. Allah menakdirkan, yakni menetapkan sebelum terjadinya. Adapun qadha, Allah yaqdi, maknanya adalah Allah mewujudkan, melaksanakan apa yang telah ditakdirkan sebelumnya, itu qadha. Pendapat yang ketiga mengatakan sebaliknya. Ya. Nah, atau mungkin kita cubakan dengan dua pendapat tersebut yang jelas. Jadi setidaknya dua pendapat ini. Wallahu a'lam. Para ulama menyebutkan bahwa ketika mendapatkan takdir yang pahit, mendapatkan musibah, ya, sikap manusia ada beberapa tingkatan, sampai ada 4 tingkatan. Namun insya Allah ini kita pelajari di kesempatan berikutnya. Ya. Tingkat yang pertama adalah yang paling rendah, yang diharamkan. Tingkat yang kedua adalah tingkat yang wajib. Tingkat yang ketiga adalah tingkat yang sunnah. Dan yang keempat adalah yang paling tinggi derajatnya, yang paling disunnahkan. Ya, sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.